Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Qul hadin a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran As-Siratun Nabawiyyah. Perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambilkan dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Kita masih pada pembahasan Al-Fathul A'zam, Fathu Makkah Al-Mukarramah. Pembukaan terbesar, penaklukan terbesar, yaitu pembukaan atau penaklukan Makkah Al-Mukarramah. Termasuk pada poin yang terakhir pada pembahasan ini, yaitu ucapan Al-Muallif rahimahullah, hadmu Uzza wa Suwa' wa Manah. Penghancuran berhala Uzza, penghancuran berhala Uzza wa Suwa' dan juga berhala Suwa' wa Manah dan juga berhala Manah. Patung berhala orang-orang jahiliyah ketika itu yang terkenal yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Najm, Allah berfirman afara'aitumul lat wal uzza wa manat tsalitsatal ukhra. Bagaimana pendapat kalian tentang berhala Latta dan juga berhala Uzza dan Manah yang ketiga. Bahasa Indonesia Manat. Nah, patung Latta atau berhala Latta, kemudian Uzza dan juga Manah. Begitu pula ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan Suwa. Patung yang bernama Suwa. Patung ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang merupakan nama dari salah satu orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Di zaman jahiliyah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, patung-patung berhala-berhala yang dinamakan dengan nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh itu masih ada. Masih ada dimiliki oleh beberapa pihak ataupun kabilah. Di antaranya adalah Suwa, patung Suwa. Ja'far, sebutkan 5 nama orang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh yang mereka pakai untuk nama berhala-berhala mereka. Hah? Wallahualam, mikir dulu lah. Akbar, siapa nama 5 orang soleh yang dinamakan patung-patung kaumnya Nabi Nuh dengan 5 berhala tersebut? Atau 5 nama orang soleh tersebut? Siapa? Ada ayatnya. Wa qalu la tazarunna alihatakum wala waddan wala suwa'an wala yahusa wa ya'uqa wa nasra. Ini 5 nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh, kemudian dijadikan nama-nama patung berhala mereka. Yang pertama, Wad. Catat, biar merojaah. Makanya penting, ya kan, Afidin Rahimani wa Rahimakumullah, dalam membaca Al-Quran, itu membaca dengan apa, memahami maknanya. Wad, ini kan sudah dihafal sama para santri. Wad, kemudian Suwa, patung Suwa. Yang ketiga, Yahus, patung Yahus. Yang keempat, patungnya namanya Ya'uqo. Ya'uqo. Dan yang kelima, Nasr. Nasr. Patung Nasr. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Nuh tadi yang kita sebutkan, tokoh-tokoh mereka mengatakan, wa qalu la tazarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian, wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yahuza wa ya'uqa wa nasra, dan jangan kalian tinggalkan patung Wad, Suwa, Yahuz, Ya'uq dan Nasr. Ini adalah 5 orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Kemudian ketika mereka meninggal dunia, maka syaitan membisikkan orang-orang ketika itu untuk membuat patung-patung orang soleh tersebut dalam rangka mengingat kesolehan mereka supaya muncul semangat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu awal pembuatan patung-patung tersebut, tetapi akhirnya kalam manusia ilm, ketika ilmu sudah dilupakan, maka syaitan membisikkan kepada mereka untuk apa, menyembah, meminta kepada berhala tersebut. Asalnya cuma kenang-kenangan semata untuk mengingat kesolehan mereka supaya semangat beribadah, tapi ujung-ujungnya disembah. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala Asy-Syaikh Thafiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah. Hadmu Uzza wa Suwa' wa Manah. Penghancuran patung berhala Uzza, Suwa' dan Manah. Wali 25 min Ramadhan. Dan pada tanggal 25 Ramadhan. Wali 25 min Ramadhan. Pada tanggal 25 Ramadhan. Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Khalid ibn al-Walid. Fi 30 farisan ila Nakhlah. Bersama 30 orang penunggang kuda, bersama 30 orang penunggang kuda menuju Nakhlah. Menuju Nakhlah. Khalid. Siapa nama kunyahnya Khalid ibn al-Walid? Khalid. Siapa nama kunyahnya Khalid ibn al-Walid? Nah, itu disamakan bagus nih. Siapa nama kunyahnya Khalid ibn al-Walid? Habib. Kasa. Fadli. Kunyahnya adalah Abu Sulaiman. Kunyah, nama kunyahnya Khalid ibn al-Walid adalah Abu Sulaiman. Lakopnya, lakop Khalid ibn al-Walid, lakop itu gelar, gelar itu biasanya identik dengan sanjungan, pujian. Nah, gelarnya adalah Saifullah. Khalid ibn al-Walid itu dikenal dengan Saifullah, pedang Allah. Pedang Allah. Ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karena beliau dalam peperangan sampai gigihnya beliau berperang sampai 9 pedang patah di tangan beliau. Sampai 9 pedang patah di tangan beliau. Nah, beliau orang yang sangat jago di dalam bertempur. Ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Rasulullah SAW mengutus Khalid ibn al-Walid bersama 30 orang penunggang kuda menuju daerah Nakhlah. Liyahdimal Uzza wa haikalaha. Untuk menghancurkan patung atau untuk menghancurkan berhala Uzza dan menghancurkan bangunannya. Menghancurkan bangunannya. Fatawajjaha ilaiha, maka Khalid pun menuju ke sana, menuju kepadanya, menuju Uzza. Khalid pun menuju Uzza. Wahadamaha, kemudian dia menghancurkannya, menghancurkan Uzza. Wakanat akbaro asnamihim, dan Uzza ini adalah patung terbesar orang-orang ketika itu, patung yang paling besar. Paling besar itu ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita menjelaskan tentang patung-patung di zaman Nabi Allah Ibrahim, bisa saja paling besar itu memang paling besar patungnya. Apa? Gambarnya, posturnya paling besar. Atau yang dimaksud akbaru asnamihim, yang paling besar di sini, yang paling di segani, yang paling apa? Dihormati, yang paling diagungkan. Itu namanya akbar. Sama, nam ketika menyebutkan akbar, ada yang dimaksud kalau di kita itu tua, nam dari sisi umur, kadang apa? Tua dalam artian ilmunya. Karena dia berilmu, dikatakan akbar. Nah, begitu juga patung demikian. Bisa jadi maknanya yang paling besar, bentuknya, atau yang paling ditakuti, yang paling dihormati, yang paling dimuliakan, yang paling disegani. Apa patungnya? Ataupun apa berhalanya? Uzza. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Beliau menyebutkan tentang kisah pengutusan Khalid ibn al-Walid menuju Uzza. Naam. Disebutkan tatkala mereka, Khalid dan juga para sahabatnya, tiba di sana, Khalid pun apa? Menghancurkannya. Menghancurkan berhala Uzza. ataupun apa bangunannya. Tsumma raja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian dia kembali menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia telah meruntuhkan bangunan Uzza. Bangunan apa? Uzza. Faqala hal ra'aita syai'an? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khalid, apakah kamu enggak melihat apa-apa di sana? Apakah kamu tidak melihat apa-apa di bangunan Uzza? Naam. Qala Khalid mengatakan, "La, aku tidak melihat apa-apa." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khalid, "Fa innaka lam tahdimha, farji ilaiha fahdimha." Kalau begitu, wahai Khalid, engkau belum menghancurkan Uzza. Yang engkau hancurkan itu baru bangunannya. Uzzanya belum engkau hancurkan, kata Rasulullah SAW. Kembalilah engkau ke sana, hancurkan Uzza. Hancurkan Uzza, kata Rasulullah SAW. Mendengar perintah Rasulullah SAW ini, faraja'a Khalidun wa huwa mutaghayyizun. Fajarrada sayfahu. Maka Khalid pun kembali dalam keadaan marah. Marah besar. Naam, kembali menuju Uzza. Ini marah yang terpuji. Fajarrada sayfahu. Maka beliau pun melepaskan sarung pedangnya. Enggak pakai sarung-sarungan lagi. Naam. Fa kharajat ilaihi imra'atun ajuzun 'uryanatun sauda'u nashiratur ra'si. Maka keluarlah menuju Khalid seorang wanita. Maka keluarlah ketika Khalid datang, keluar menemui Khalid menuju Khalid seorang wanita tua, ajuz. Seorang wanita tua yang dalam keadaan uryanah, telanjang. Sauda, hitam. Nasiratul ra'si, dalam keadaan rambutnya acak-acakan. Perempuan tua, telanjang, hitam, rambutnya acak-acakan. Naam. Faja'al sadinu yusihu biha. Maka mulailah juru kunci. Naam, berteriak memanggil Uzza. Berteriak memanggil apa? Uzza. Ternyata Uzza itu wanita inilah yang namanya Uzza. Nah, ketika keluar wanita ini, yaitu Uzza, yaitu dalam keadaan dia perempuan yang sudah tua, berkulit hitam, rambutnya acak-acakan, ya khunafidin rahimani wa rahimakullah, telanjang. Maka ketika itu berteriaklah sadin. Sadin itu juru kunci. Juru kunci itu sadin atau sadanah. Maknanya ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah, orang yang apa yang jaga berhala, yang jaga kuburan, yang jaga kalau zaman sekarang jaga keramat-keramat itu, yang dia melayani para hadirin atau orang-orang yang datang untuk beribadah kepada patung-patung tersebut, dan dia menceritakan kehebatan-kehebatan patung tersebut. Itu namanya juru kunci. Jadi karang-karang ceritanya. Ini hebat, dikarang-karang ceritanya. Nah, ketika dia keluar, Khalid datang, kemudian Uzza keluar, dia berteriak, memanggil Uzza. Fadarabaha. Fadarabaha Khalidun fajazalaha bisnatain. Maka Khalid yang telah membawa pedang dalam keadaan tanpa ada sarungnya tadi, dia langsung memotong, memenggal perempuan tua yang telanjang tadi, hitam, rambutnya acak-acakan, yang itu adalah Uzza, dipotong langsung jadi dua. Nah, dipotong langsung badannya, dibelah langsung jadi dua oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tajam enggak pedangnya kira-kira? Bukan kepala, badan, menjadi dua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dibelah, ditebas oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, waraja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka dia, dan dia pun kembali menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menghabarkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am tilkal Uzza." Iya, itulah Uzza, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Uzza yang sebenar, yang sebenarnya. Waqad aisat an tu'bada fi biladikum abadan. Sungguh dia Uzza telah berputus asa untuk disembah di negeri kalian selama-lamanya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hancurlah berhala yang terbesar yaitu Uzza. Naam. Dan Uzza ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kan di zaman jahiliyah itu masing-masing kabilah itu memiliki patung masing-masing. Ini uniknya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka itu ketika mereka berpaling dari beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, diuji dengan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Dan ibadah-ibadah mereka kepada selain Allah itu ternyata terpecah belah. Tidak satu. Tidak satu beribadahnya kepada Uzza semua. Tidak. Nah, tidak satu ibadahnya kepada mana saja atau Lata saja. Tetapi terpecah-pecah. Ada yang kepada Uzza, ada yang kepada mana, ada yang kepada Allat, ada yang kepada Suwa, dan juga patung-patung yang lain. Begitulah ya khodhafidin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita bahas. Ketika mereka berpaling dari al-haq kebenaran, maka diuji dengan perpecahan di antara mereka. Tidak bersatu. Cuma perpecahan yang ada pada mereka, Tuhannya lain-lain, patungnya lain-lain, berhalanya lain-lain, itu sepakat ketika memusuhi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Di zaman sekarang ini pula, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ahlul bid'ah, mereka berbeda-beda kebid'ahannya. Berbeda-beda penyimpangan mereka dalam mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan. Tidak sama mereka. Yang ini aliran itu, yang ini apa? Pemikiran itu dan seterusnya. Tetapi mereka akan bersatu ketika melawan ahli sunnah wal jamaah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Patung Uzza ini itu milik orang-orang Quraisy. Wa kanat li Quraisyin wa jami'i Bani Kinanah. Nah, dan dia sekali miliknya orang-orang Quraisy dan keseluruhan Bani Kinanah. Keseluruhan Bani Kinanah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kisah penghancuran Uzza. Berikutnya. Qala Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah, thumma arsala Amr bin Al-As radhiyallahu anhu fi Ramadan nafsihi, fi Ramadan nafsihi lihadmi Suwa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin Al-As radhiyallahu anhu juga pada bulan Ramadan, bulan itu pula, untuk menghancurkan berhala Suwa. Untuk menghancurkan berhala Suwa. Wa huwa a'zamu sanamin li Huzail. Dan dia, Suwa ini adalah berhala yang paling diagungkan milik Huzail. Berhala yang paling diagungkan milik suku Huzail. Kana haikaluhu biruhata ala qarabati khamsina wa mi'ah kilometron. Bangunannya, bangunan Suwa itu berada di Ruhab, di daerah Ruhab, sekitar 150 kilometer, jaraknya sekitar 150 kilometer, Shimala Syarqiyin, atau Shimala Syarqiyi Mekah, ke arah timur laut Mekah. Tahu timur laut itu sebelah mana, enggak tahu. Mana? Barat, timur. Yang tahu cuma barat sama timur. Nah, selatan sama utaranya entah sebelah mana. Yang ngerti cuma karena tahu untuk arah kiblat ke barat ke timur. Entah kiri kanannya udah enggak tahu, enggak hafal lagi. Qul rahimani wa rahimakumullah. Apalagi barat daya, timur laut. Al-muhim Shimal Syarqiyin artinya timur laut. 150 km arah timur laut. Belajar lagi geografi. Nah, memang rendah nilai geografinya. Yang tinggi sejarah. Nah, geografi lemah. Kenapa kok lemah? Anu, gurunya enggak enak. Kalau sejarah gurunya enak, jadinya semangat, jadi tinggi nilainya. Tapi enggak ada gunanya. Berguna juga ini ya. Geografi. Timur laut. Fadhahaba ilaihi wahadamahu. Maka Amr ibn al-As radhiyallahu anhu pergi menuju Su'a, berhala Su'a, dan menghancurkannya. Wa aslama sadinuhu lima ro'a min ajzihi. Dan juru kunci Su'a ini, yang tadi yang kita sebutkan, tukang cerita, pengelayanin orang, ceritakan kehebatan-kehebatan berhala Su'a ini, ternyata dia masuk ke dalam Islam tatkala dia melihat kelemahan berhalanya. Nah, Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ditemukan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Kelengkapan kisah Amr ibn al-As yang diutus kepada berhala Su'a. Patung milik suku Huzaid. Qala Amr, berkata Amr, fantahaitu ilaihi wa indahu sadin. Maka Amr tiba di lokasi Su'a. Dan di sisi Su'a, di lokasinya itu ada sadin. Apa sadin? Juru kunci. Mesti ada juru kuncinya. Tidak ada istilah, tidak ada apa-apa. Mesti ada yang mandu. Nah, ada sadana atau sadin, juru kunci. Yang menjaga, yang mengantarkan, yang cerita-cerita dusta dan seterusnya. Faqala ma turid. Maka sadin juru kunci tadi ketika Amr datang mengatakan, ma turid, kamu mau apa? Ma turid, apa yang kau inginkan? Qultu amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahdimahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Amr, memerintahkan aku untuk menghancurkannya. Untuk menghancurkan siapa? Su'a. Faqala la taqdiru ala dzalik. Perhatikan kata juru kuncinya, ah, kamu enggak bakal mampu. Naam. La taqdiru ala dzalik. Kamu enggak bakal mampu menghancurkan Su'a. La taqdiru ala dzalik. Qultu lima. Kata Amr bin al-As, kenapa memangnya kok enggak bisa dihancurkan Su'a itu? Qala tumna. Enggak bisa, engkau akan terhalang. Maksudnya ya, enggak bisa engkau menghancurkan Su'a, pasti engkau akan terhalang. Lihat saja tadi. Lihat saja kata siapa? Juru kunci. Kuncinya ngancam. Nah, tetapi yang diancam adalah ahli tauhid. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Apa jawab Amr ibn al-As radhiyallahu anhu? Tadi kan berbeda ketika ancaman ini ditujukan kepada ahli tauhid dan ketika ancaman itu ditujukan kepada orang-orang yang ragu, apalagi kalau ancaman itu ditujukan kepada orang-orang yang masih percaya kepada patung berhala tersebut. Dia akan ketakutan, akan jangan-jangan dan seterusnya. Tetapi ancaman ini tempatnya salah. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, yang diancam tidak akan bisa dihancurkan tua itu adalah sahabat yang mulia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Maka mendengar ucapan Sa'din ini, qultu hattal an anta 'alal batil. Maka kata Amr, sampai sekarang ternyata engkau masih berada di atas kebatilan. Berhalamu sudah mau dihancurkan, engkau masih percaya. Maksudnya, berhalamu sudah siap dihancurkan ini, sudah mau dihancurkan, engkau masih saja percaya kepada berhala tersebut. Naam. Waihak celaka engkau. Fahal yasma'u au yubsir? Kata Amr, memangnya berhala itu mendengar atau melihat? Qala, kata Amr, saya mengatakan pada nautu minhu fakasartuhu. Maka aku pun mendekat kepada patung suwa, kemudian aku hancurkan sehancur-hancurnya. Kasartuhu, dihancur-hancurkan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Wa amartu ashabi fahadamu baita khazanatihi. Kemudian aku perintahkan, kata Amr, sahabat-sahabatku untuk menghancurkan rumah tempat penyimpanan, tempat apa, patung suwa tersebut, tempat perbendaharaan patung tersebut. Falam najid fihi sayi'a, maka kami, kata Amr bin al-As, tidak mendapati apapun di sana. Summa qultu lisadin kaifa ra'ait. Setelah suwa dihancurkan oleh Amr bin al-As, maka Amr bin al-As berkata kepada juru kunci tadi, sekarang gimana pendapatmu? Masih kayak tadi. Naam, masih mengatakan tumna, akan dihalangi engkau. Kaifa ra'ait? Bagaimana engkau lihat sekarang? Qala, maka As-Sadin, juru kunci tersebut, mengatakan aslamtu lillah, aku berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, masuk ke dalam Islam. Kenapa masuk ke dalam Islam? Karena melihat kelemahan berhala-berhalanya. Itu namanya ketika Allah ingin memberikan hidayah kepada seseorang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tapi ketika seorang dihalangi dari hidayah, sudah nampak jelas seperti itu, masih tetap berada di atas kesyirikan. Enggak mau percaya, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, thumma ba'atha Sa'ad ibn Zaid al-Ashhali radhiyallahu anhu fi Ramadhana nafsihi ila Mana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sa'ad ibn Zaid al-Ashhali radhiyallahu anhu juga pada bulan Ramadan tersebut, sama pengutusannya. Pada bulan yang sama, bulan Ramadan. Ila Mana, kepada berhala Mana. Fi 20 farisan, bersama 20 orang penunggang kuda. Bersama 20 orang penunggang kuda. Wa kanat lil musbil musallal inda kudai. Dan berhala Mana ini itu letaknya di daerah musallal di sisi kudai. Di sisi kudai. Wa hiya tanamu kalab wa khaza wa khuza'ah wa ghassan wal aus wal khazraj. Mana ini dia adalah patungnya kabilah kalab. Kabilah Kalab, kabilah suku Khuza'ah, kemudian suku Ghassan, wal Aus, wal Khazraj, dan juga Khazraj. Fa'ataha wa kassaraha wa hadama haikalaha. Maka Sa'ad Ibn Zaid Al-Ashari radhiyallahu anhu mendatangi mana, kemudian menghancurkannya dan menghancurkan pula bangunannya. Menghancurkan pula bangunannya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, ketika Zaid atau Sahal Sa'ad Ibnu Zaid Al-Ashali tiba, ternyata di sisinya juga ada sadin. Juga ada juru kunci. Sama ada juru kunci. Faqala sadin ma turid. Maka juru kuncinya berkata kepada Sa'ad, kamu mau apa? Qultu hadma mana? Aku menginginkan untuk menghancurkan mana? Qala anta wazak. Maka kata juru kuncinya, itu urusan engkau. Anta wazak. Itu urusanmu. Terserah. Ini juru kuncinya yang sekarang mengatakan demi kian. Fa'akbala Sa'dun yamsi ilaiha. Maka mulailah Sa'ad berjalan menuju apa? Mana? Wa takhruju ilaihi imra'atun uryanatun sauda sa'iratul ra'. Sama menuju saat ketika itu seorang wanita yang telanjang, yang hitam, rambutnya acak-acakan, tad'u bil wail. Sayyid tad'u bil wail. Wanita itu mendoakan kecelakaan. Bukan mendoakan ya, apa ya? Apa ya? Kayak orang sumpah serapah itu ya. Semoga kualat semua ini, itu namanya bukan doa sementara, cuma bahasanya tad'u. Berteriak-teriak kecelakaan. Semoga celaka kamu dan seterusnya. Karena ingin menghancurkan apa? Mana? Wa tadribu sadraha. Ketika perempuan ini berdoa ataupun memanggil-manggil, mendoakan dengan ucapan-ucapan kecelakaan, langsung dipenggak atau ditebas dadanya oleh Sa'ad. Ditebas dadanya oleh Sa'ad. Tadribu nam sadraha. Faqala lah as-sadin, mana? Maka juru kuncinya langsung mengatakan, mana? Dunaka ba'da usanika. Nam, belalah sebagian orang-orang. Nam, sebagian orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Yani urusilah sebagian orang yang bermaksiat kepadamu. Jadi juru kuncinya juga memanggil mana? Supaya apa? Bela orang-orang yang lindungi dari orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Jangan dibiarkan saja. Bela dirimu. Dunaka ba'da usanika. Nah, bela dirimu dari orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Fadarabaha atau dunaki ba'da usatika. Nah, bela dirimu dari orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Maka mendengar ini, fadarabaha sa'dun faqatalaha. Maka saat memenggal berhala tersebut, wanita tersebut, ikhwanuddin rahimani wa rahimakum, dan membunuhnya. Wa aqbala ila sanam. Kemudian beliau menuju kepada berhala. Wa ma'ahu, kepada patung. Wa ma'ahu ashabuhu fahadamahu. Dan bersamanya ada sahabat-sahabatnya, maka beliau pun menghancurkannya. Wa kastaruhu, dan memecah belahkannya. Walam yajidu fi khizanatihi syai'an, dan tidak mendapati di perbendaharanya sesuatu apapun. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Naam, kisah penghancuran berhala-berhala orang-orang Quraisy. Di antara faedah dari minimalnya 3 penghancuran ini, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita yang pertama adalah bahwasanya seorang yang bertauhid, al-muwahhid, benar-benar harus yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa ragu bahwasanya yang namanya berhala-berhala itu apapun bentuknya itu la yanfa'u wa la yadur, tidak mampu memberikan manfaat dan tidak pula memberikan madarat. Tidak bisa memberikan madarat kepada orang yang menghancurkannya, bahkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, tidak bisa. Harus ahli tauhid benar-benar yakin bahwasanya berhala-berhala, patung-patung itu apapun bentuknya, dia tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Bahkan dari dirinya tidak bisa dia menolak madarat. Nah, jangan ragu. Nah, kebanyakan orang-orang yang percaya kepada berhala-berhala tersebut, nah, dia minimalnya ragu. Akhirnya, ya siapa tahu, nah, pergi ke kuburan, minta-minta, siapa tahu, pas permintaannya. Siapa tahu, itu ragu kan, masih ragu. Cuma ya, siapa tahu ya, kalau mau masang nomor, siapa tahu, tepat. Nah, siapa tahu. Masih ragu dia. Tapi kan coba-coba. Kalau-kalau, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang yakin. Tapi anehnya sudah berkali-kali gagal, kok masih yakin. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sudah tahu. Sudah lama melakukan ritual terhadap berhala-berhala. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Pengin kaya, sudah tahu. Beberapa lama tidak kaya-kaya, masih saja percaya ya kan ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini kebodohan. Nah, sehingga harus benar-benar yakin bahwasanya berhala-berhala itu apapun bentuknya, la yanfa'u wa la yadur, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Bahkan lah, kalau yang berbentuk patung-patung, kuburan-kuburan yang katanya dikeramatkan lah, yusmi'u la yasma'u wa la yubsir, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Patung ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian faedah yang kedua dari dua tiga kisah ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita yang namanya berhala itu tidak mesti patung. Supaya tidak salah paham. Nah, yang namanya berhala itu tidak mesti patung. Yang namanya berhala itu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa bentuknya patung, bisa bentuknya apa? Benda-benda, keris dan yang semisalnya, jimat, bisa juga kuburan-kuburan yang dikeramatkan, itu berhala juga. Nah, kalau berhala yang bentuknya patung-patung itu dalam bahasa Arab yang diukir itu identik dengan bahasa Arabnya sonam. Sonam. Tetapi kalau berhala-berhala yang bentuk selain patung itu namanya wasan. Wasanun awsan. Apapun bentuknya, entah dia bentuk patung-patung yang diukir atau bentuknya batu, atau bentuknya manusia tadi, atau bentuknya kuburan-kuburan yang dianggap keramat, maka sama semuanya, tidak boleh beribadah ke sana, tidak boleh meminta kepadanya, berdoa dan seterusnya dari bentuk-bentuk ibadah ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi patung ataupun berhala Uzza, ujung-ujungnya ternyata Uzza itu seorang wanita yang tadi digambarkan bentuknya. Ada patung itu yang memang bentuk berhala ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Bentuk berhala yang diukir, patung yang ma'ruf bagi kita. Ada juga berhala itu yang diibadahi tersebut adalah berbentuk orang-orang soleh. Berbentuk siapa? Orang-orang soleh yang diagungkan karena dia soleh. Nam, diagungkan akhirnya diibadahi dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah siapa? Al-Latta. Al-Lat, parung patung atau berhala latta itu ada dua makna ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Makna yang pertama adalah latta itu adalah apa? Seorang laki-laki yang dulu biasa mengaduk tepung untuk jemaah haji. Nah, untuk jemaah haji karena kebaikannya dijadikan sebagai peribadat, diibadahi setelah dia meninggal dunia. Ada yang mengatakan latta itu adalah ya kana fidil rahimani wa rahimakumullah batunya, batu ya kana fidil rahimani wa rahimakumullah, tempat dia menumbuk mengadon apa tepung untuk jemaah haji. Al muhim ya kana fidil rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh beribadah kepada berhala-berhala, meminta kepadanya apapun bentuknya, apapun bentuknya. Entah memang patung yang diukir atau berbentuk keris atau berbentuk gelang-gelang atau yang lainnya ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah yang diagungkan dari selain Allah tabaraka wa taala. Kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi, tanggung. Jamnya masih gitu terus. Ba'tsu Khalid ila Bani Jazimah. Pengutusan Khalid kepada Bani Jazimah. Tsumma ba'atsa Khalid bin al-Walid fi syahri Syawal ila Bani Jazimah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Khalid bin al-Walid di bulan Syawal menuju Bani Jazimah. Liyad'uahum ila al-Islam, untuk menyeru mereka kepada Islam. Wa ma'ahu 350 rajulan minal muhajirin wal ansar wa bani salim. Dan bersama Khalid ada 350 orang laki-laki. 350 laki-laki dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar dan bani salim. Falamma da'ahum ila al-Islam qalu sabba'ana sabba'ana. Maka tatkala Khalid menyeru mereka kepada Islam, mereka mengatakan kamu telah murtad, kamu telah murtad. Faqatalahum wa asirahum. Maka Khalid pun membunuhi mereka dan menawan mereka. Ada yang dibunuh, ada yang ditawan. Tsumma amara yawman an yaqtula kulla rajulin asirahu. Kemudian pada suatu hari Khalid memerintahkan setiap pasukannya, setiap satu orang dari pasukannya untuk membunuh tawanannya. Fa aba Ibnu Umar wa ashabuhu dzalika. Maka Ibnu Umar dan juga sahabat-sahabatnya, teman-temannya enggak mau. Tidak mau diperintahkan oleh Khalid untuk membunuhi tawanan. Walamma raja'u dzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala mereka kembali, mereka menceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa rafa'a yadai, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, wa qala marratain, dan beliau mengucapkan dua kali, Allahumma abra'u ilaika mimma sana'a Khalidun. Kata Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, beliau mengatakan, ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa-apa yang diperbuat oleh Khalid. Ya Allah, aku abra'u ilaika, berlepas diri kepadamu dari apa-apa yang diperbuat oleh Khalid. Nah, berarti keliru ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah yang dilakukan oleh Khalid membunuhi tawanan. Dan tepat ketika itu Ibnu Umar dan sahabat-sahabatnya tidak mau melakukannya. Nah, thumma ba'atha Aliyan radhiyallahu anhu bimal. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali radhiyallahu anhu dengan membawa harta. Fa wada qatlahum. Maka Ali pun menebus, memberikan tebusan kepada terhadap korban-korban yang telah mereka bunuh. Ini kekeliruan yang dilakukan oleh Khalid ibn Rahimani wa rahimakumullah. Maka Ali datang dan memberikan tebusan terhadap apa orang-orang yang telah dibunuh oleh Khalid. Wa a'ta badala ma dha'a min amwalihim. Dan Ali pun memberikan kepada mereka harta mereka yang telah hilang. Memberikan ganti dari harta mereka yang hilang. Wa fadila fadlun fatarakahu lahum. Dan masih ada kelebihan. Fadila fadlun. Masih ada kelebihan. Maka Ali pun meninggalkannya untuk mereka. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Wa kana baina Khalid wa Abdurrahman, terakhir, wa kana baina Khalid wa Abdurrahman bin Auf kalamun wa syarrun bi ajli ma fa'alahu Khalid. Terjadilah ketegangan antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid. Antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf gara-gara perbuatan Khalid. Terjadilah ketegangan antara Abdurrahman bin Auf dan juga Khalid bin Walid. Naam. Ketegangan ucapan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dikarenakan apa yang dilakukan oleh Khalid. Falamma raja'u wa akhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika, maka tatkala mereka kembali dan mereka menghabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, yakni tentang terjadinya percekcokan, pertengkaran antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf gara-gara perbuatan Khalid, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mahlan ya Khalid, pelan-pelan wahai Khalid. Mahlan ya Khalid, pelan-pelan wahai Khalid, ja'anka ashabi, biarkanlah sahabat-sahabatku darimu. Jangan engkau cela sahabat-sahabatku wahai Khalid. Abdurrahman bin Auf, beliau adalah termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang duluan masuk ke dalam Islam. Sementara Khalid ibn al-Walid termasuk yang belakangan. Nah, fa wallahi law kana uhudun zahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ma adrakat ghudwata rajulin min ashabi wala rauhatahu, insyaallah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, seandainya Uhud menjadi emas, law kana uhudun zahaban, seandainya Uhud itu adalah emas, berarti gunung emas. Seandainya Uhud itu adalah sebuah gunung emas, kemudian engkau infakkan wahai Khalid di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, engkau infakkan, kau punya gunung, empunya emas segunung Uhud wahai Khalid, engkau infakkan, kan besar kan? Besar. Mana ada kita berinfak dengan emas segunung Uhud? Kau enggak punya. Ma adrakat hudwata rajulin min ashabi wala rauhatahu. Niscaya engkau tidak akan bisa mendapati, mencapai satu pagi saja berperang sahabat-sahabat salah seorang sahabatku, dan tidak pula perjalanan mereka pada waktu sore. Artinya enggak ada apa-apanya yang kau lakukan, hatta banyak tidak akan bisa mengalahkan sahabat-sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa segunung Uhud tadi menyamai sepagi mereka berperang di jalan Allah ataupun satu sore saja. Dalam riwayat yang lain, Nam mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya engkau menginfakkan emas segunung Uhud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa menyamai infak mereka satu mud saja. Satu mud atau setengah mud. Satu mud, satu dua genggaman ini. Nah, dua telapak tangan, apalagi dan juga setengahnya tidak bisa dibandingkan dengan infak segunung Uhud siapa? Khalid ibn al-Walid. Ini keutamaan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang dahuluan masuk dalam Islam. Nilai ibadah mereka besar. Kalau maka tentunya kita juga demikian, tidak bisa mengalahkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Yang ada adalah kita berupaya untuk mencontoh mereka. Maka sungguh sangat salah, sungguh sangat keliru dan menyimpang orang-orang yang suka mencela para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terakhir tentang Fathu Mekah. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu Ghazwatu Hunain, perang Hunain. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallah ila anta.